Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai hukum kila dan kilta. Bahwasanya kila dan kilta keduanya adalah akan di'rab menjadi mulhaq bil musanna, yaitu diserupakan dengan musanna i'rabnya manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya tidak banyak-banyak, cuma satu saja syaratnya, yaitu dimudhafkan kepada ism dhamir. Naam, ayyakuna naam mudhafan ila ism dhamir. Syaratnya hendaknya kila dan kilta tersebut mudhafnya kepada isim dhamir. Nah, berarti mafhumnya kalau mudhafnya kepada isim zahir tidak di'irab seperti musanna, tapi i'rabnya seperti isim maksur. Isim maksur sudah kita lewati pengertiannya ya. Kullu ismin mu'rabin akhiru alif lazimah wa maftuhun ma qablaha. Isim maksur ya, setiap isim mu'rab yang akhirnya alif bengkok itu ya, alif lazimah itu alif yang senantiasa ada, yang seringnya tandanya itu alif bengkok itu ya. Kemudian di fathah sebelumnya al-fata, al-huda, seperti itu. Nah, kila dan kilta ini kalau dia itu mudhafnya kepada isim zahir, na barakallahu fikum, seperti kila rajulaini, kiltal mar'ataini misalkan, paham ya? Seperti itu nanti i'rabnya seperti isim maksur. I'rabnya seperti apa? Isim maksur. Isim maksur sudah kita hafal semuanya. Yurfa bil dhammah muqaddarah, yunsab bil fathah muqaddarah, ya enggak? Yujar bil kasrah muqaddarah. Jadi alifnya ada terus. Za'ani kilar rajulaini, ra'aitu kilar rajulaini, marartu bi kilar rajulaini. Enggak berubah sama sekali. Tetap bacanya kila, kila, kila. Alifnya tetap ada. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada isim zahir. Naam. Jadi syarat kila dan kilta dia di i'rab seperti isim musanna manakala mudhafnya kepada dhamir. Mafhum ya? Za'ani kila huma, ra'aitu kilaihima, marartu bi kilaihima. Seperti musanna kan? Karena mudhaf kepada dhamir. Mafhum insyaAllah? Naam. Berikutnya. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mu'allif asabahullah i'rab jam'il mudzakkar salim wa ma usyaka bih. Sekarang i'rabnya jamak mudzakkar salim dan yang diikutkan dengannya, yang dikenal dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jadi mulhaq itu nanti ada, naam barakallahu fikum, tiga ya. Mulhaq bil musanna, mulhaq bi jam' mudzakkar salim, mulhaq bi jam' muannats salim. Paham ya? Jadi mulhaq itu yang diikutkan bentuknya persis seperti yang diikuti tersebut, namun tidak terpenuhi apa? Syaratnya. Mafhum ya? Nah, sekarang kita akan membahas enam i'rabnya jamak mudzakkar salim dan yang menyerupai jamak mudzakkar salim, yang dikenal dengan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mafhum? Yang pengertiannya apa? Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim pengertiannya apa? Ahsanta barakallahu fikum, kullu ma za'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah. Setiap yang datang bentuknya sama seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Karena termasuk syarat, termasuk saja ya, termasuk syarat jamak mudzakkar salim di antaranya punya mufrad. Ja'al muslimuna, telah datang kaum muslimin. Punya mufrad enggak dia? Punya, ja'a muslimun gitu. Nah, manakala ada sebuah lafaz kok serupa dengan muslimun tapi dia tidak punya mufrad, berarti dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ja'al muslimun, ja'a isrun, sama enggak isrun dan muslimun bentuknya? Sama. I'rabnya juga sama, cuman beda namanya. Kalau al-muslimun jamak mudzakkar salim, tapi kalau isrun, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, itu namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. I'rabnya sama. Qala al-mu'allif asbahallahu wa amma jam'ul mudzakkar salimu. Dan adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al-maqsuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha. Lawan daripada musanna. Paham ya? Naam. Kalau musanna za'al muslimani, ra'aitu al muslimaini, marartu bil muslimaini. Nah, ketika nasab dan jar, naam itu beda cara bacanya dengan nasab dan jarnya jamak mudzakkar salim. Za'al muslimun, ra'aitu al muslimin, marartu bil muslimin. Paham maksudnya ya? Ini bedanya di kasrah sebelum ya dan di fathah setelah ya muslimina. Di kasrah kan sebelumnya. Nah, kalau musanna di fathah sebelumnya muslimaini. Jadi nun musanna di kasrah, kalau nun jamak mutaqat salim di fathah. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi ini perlu diulang-ulang dan dimuskinkan. Jamak mutaqat salim di rafa dengan apa? Dengan waw. Di nasab dengan apa? Dengan ya. Dijar dengan apa? Dengan ya. Paham ya? Semuanya apa? Ala sabili an-niyabah. Nah, contohnya marfu'un wa ala mutrafihi al-waw niyabatan 'anil dhammah. Mansubun wa ala mutnasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Majrurun wa ala mutjarihi al-ya niyabatan 'anil kasrah. Mafhum insyaallah ya? Sudah kita lewati semuanya, tinggal diulang-ulang. Berikutnya wa ulhiqa bihi, dan yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim barakallahu fikum apa saja? Ulu, ulu itu artinya dawu yang memiliki. Ulul ilmi, dawul ilmi. Paham ya? Naam. Ulul ilmi artinya dawul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Naam, itu berkaitan masalah apa? Keutamaan orang yang berilmu ya. Cuman ulu, naam barakallahu fikum itu artinya dawu. Mahfum ya? Jadi ulul ilmi berarti apa? Dawul ilmi. Mahfum? Na'am barakallahu fikum. Nah, ulu, ini kalau untuk perhatikan ulu, sama enggak dengan muslimu gitu seakan-akan? Sama. Sehingga ulu di sini juga nanti mulhaq bidzamak muzakkar salim. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ila ulil albab. Ila ulil albab. Ja'a ulu al-ilm. Ra'aitu ulil ilm. Maratu bi ulil ilm, itu seperti itu. Mafhum ya? Nah, ada mufradnya enggak kira-kira? Enggak ada mufradnya di situ. Enggak ada ulun pendek itu enggak ada. Paham ya? Sehingga dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Mafhum soalnya ya? Naam. Wa alamun, alamun ma'ruf alamun, jamak dari alam. Apa alam itu? Apa alam? Sekarang ini kita hidup di mana sekarang ini? Ya, alam kan? Alam alam itu apa? Alam itu apa? Apa alam? Kita sekarang hidup di mana ini? Ya dunia, benar dunia. Tapi alam kan ini? Alam semesta intinya ya. Nah, alam itu apa? Definisi alam itu. Definisi alam itu bagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nadri At-Tamimi dalam kitab Al-Usul Salasa atau Salasul Usul. Wa kullu ma sawallahu fa huwa alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Bisa dilihat sendiri ya dalam matan Usul Salasa itu. Nah, yang bisa menghafal bagus dihafal itu sebutkan sana apa? Wa kullu ma siwallahi fa huwa alam. Dan seluruh yang selain Allah Taala alam semesta. Namanya wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu dari pada alam semesta itu, kata beliau. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala itu alam. Nanti ya kita lihat. Alamun nomor 2, tata nakal nomor 2 itu naam al-alamin atau al-alamun. Maknahu kullu ma khalaqallah, ya kan? Seluruh yang Allah Ta'ala ciptakan. Berarti selain Allah Ta'ala kan? Karena Allah Ta'ala khaliq, selainnya apa? Makhlukun. Ya enggak? Allah Ta'ala khaliq, yang selainnya makhlukun, makhluk. Nah, maksudnya alam, alam itu apa? Alam itu, alam itu ya, maknanya kullu ma khalaqallah, seluruh apa-apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Berarti selain Allah Ta'ala berarti kan? Na'am. Kama qala wa huwa rabbu kulli syai, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan dia adalah rabb segala sesuatu. Wa huwa jam'u alam, alamun itu jamak dari alamun. Mafhum salah? Naam. Jadi alamun itu barakallahu fikum, walaupun dia ada mufradnya tapi dia tidak terpenuhi syaratnya dari siapa? Karena jamak mudzakkar salim syaratnya diantaranya apa? Nah, barakallahu fikum, diantaranya hendaknya dia itu berasal dari mufrad mudzakkar yang berakal. Ya enggak ingat ya dulu. Nah, mufrad mudzakkar yang berakal, atau dia berasal dari sifat untuk mufrad mudzakkar yang berakal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ayyakuna alaman li mudzakkarin aqil. Syarat pertama, jamak mudzakkar salim itu hendaknya dia itu nama untuk mudzakkar yang berakal. Muslim, na'am barakallahu fikum, Zaidun, Muhammadun, Salihun, nama bukan? Nama Muhammaduna, Zaiduna, Salihuna. Yang kedua, ayyakuna sifatan li alamin mudzakkarin aqil. Ya enggak? Hendaknya dia itu sifat untuk nama orang yang berakal dan mudzakkar. Nah, sekarang alamun enggak berakal enggak? Enggak berakal. Walaupun dia punya mufrad tapi tidak terpenuhi syaratnya yaitu berakal atau sifat untuk mudzakkar, sifat untuk nama orang yang berakal. Sehingga alamun tidak terpenuhi syaratnya. Bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wa isrun sama. Isrun enggak punya mufradnya. Nah, isrun wa ma ba'dahu minal 'uqud ila tis'in, ya enggak? Dan yang setelahnya berupa bilangan-bilangan sampai 90, maksudnya bilangan puluhan. Mulai 20 sampai 90 itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Tapi yang puluhan ya, isrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Nah, itu semuanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mafhum? Naam. Wa aradun, aradun jama' dari ardun. Naam. Ardun artinya bumi. Nah, barakallahu fikum. Sab'u aradin, itu 7 lapis bumi itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini wa aradun. Sehingga walaupun dia punya mufrad, katanya enggak terpenuhi syaratnya. Naam, walaupun dia punya mufrad ardun, tapi dia tidak terpenuhi syarat dari sisi lain. Bukan nama orang, bukan sifat untuk nama orang yang berakal. Ardun nama orang bukan? Bukan. Sifat untuk orang yang berakal bukan? Bukan juga, sehingga tidak terpenuhi syaratnya. Paham? Jadi antum nilainya di samping terkadang tidak memiliki mufrad, terkadang walaupun dia memiliki mufrad, tapi karena tidak terpenuhi syarat yang lainnya, maka bukan jamak mudzakkar salim. Paham ya? Karena syarat jamak mudzakkar salim yang sudah kita sebutkan pertama, ayyakuna alaman li mudzakkarin aqilin. Syaratnya nama untuk orang yang berakal. Nama laki-laki ya. Nama untuk laki-laki yang berakal. Contohnya Muhammadun, Zaidun. Paham maksudnya ya? Syarat yang kedua, ayyakuna sifatan li alamin mudzakkarin aqil. Syaratnya apa yang kedua? Hendaknya dia itu sifat. Dia itu sifat untuk apa? Untuk nama mudzakkar yang berakal. Contohnya apa? Sifat itu saleh. Ja'a rajulun salihun. Orang saleh. Salehan sifatnya berarti kan? Bisa dijamak salihun, seperti itu. Nah, muslimun juga sifat. Ja'a rajulun muslimun. Muslimun. Mafhum. Tapi kalau ini aradun sifat bukan? Bukan. Nama orang bukan? Bukan juga. Walaupun dia punya mufrad tapi tidak terpenuhi syarat yang lain, sehingga aradun bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Wa sinun wa babuh. Dan sinun serta babnya, bab masalah sinun, maksudnya bab yang semisal dengan sinun. Paham ya? Nah, maksudnya itu bukan pintunya, bukan artinya bukan dan sinun dan pintunya bukan. Tapi sinun dan yang sebab dengan masalah sinun. Karena sinun ini nomor 3 itu perhatikan nomor 3. Al murad bi bab sinin kullu ismin sulasiyyin hudifat lamuhu wa 'uwida 'anha ta'u ta'nits al marbutah. Nah, perhatikan baik-baik ini. Yang diinginkan dengan bab masalah sinin itu setiap isim yang sulasi, sulasi berarti terdiri dari berapa huruf? 3 huruf. Kemudian hudifat lamuhu, dibuang lamnya, lamul fi'il. Karena 3 huruf fa'ala. Fa'ala, 3 huruf kan? Nah, lamnya itu dibuang. Setelah dibuang apa? Wa umida anha, kemudian diganti dari pembuangan tersebut ta'ut ta'nis al-marbutah. Tak ta'nis yang marbutah, yang diikat. Tak marbutah itu maksudnya. Nanti kita sebutkan contohnya biar jelas. Walam yu'raf lahu 'indal Arab jam'ut taksir mu'raban bil harakat, misal nam, dan tidak dikenal. Nah, menurut orang Arab untuk masalah sinun ini atau yang sebabnya jam'ut taksir yang mu'rab dengan harakat seperti 'idatun wa 'idun fi kasri al-'ain fihima. Naam, perhatikan itu. Idhatun, idun. Nah, itu nanti barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, aslinya idhatun. Nah, itu kemudian ketika dijamak langsung apa menjadi idun. Sanatun, sanah artinya. Sanatun menjadi apa? Menjadi naam sanawatun. Itu kalau jamak manas salim ya, tapi sanahun. Aslinya sanahun. Sanahun itu bagian sin nun ha. Haknya dibuang diganti ta marbutah sanatun. Nah, kita lihat dulu ya. Qala ta'ala alladzina ja'alul qur'ana 'idhin ay na'am mufarraqan faqalu kahana faqalu kahana waqalu asatirul awwalin. Jadi mereka itu menjadikan Al-Qur'an itu berserai-berai. Seraya mereka mengatakan kahana perdukunan. Ya, Al-Qur'an isinya perdukunan. Waqalu asatirul awwalin, lembaran-lembaran orang pertama. Ila ghadzalik mimma wasafuhu bihi. Jadi idzin itu bahan ejekan. Jadi mereka menjadikan Al-Qur'an itu bahan ejekan. Paham tuh ya? Bahan ejekan. Wa aslul mufrad idawun, ya enggak? Idawun berarti kan. Idawun. Berapa? Berapa jumlahnya? Idawun, ain, dot, wawu. Tiga kan? Sulasi. Dibuang wawunya. Dibuang wawunya. Akhirnya setelah dibuang wawunya diganti menjadi ta' marbutah. Idawun. Kita lihat dulu. Idawun. Fahuwa ismun sulasiin. Ya, ismi sulasiya. Hudifat lamuhu, dibuang lamnya. Lamnya itu lamul fi'il maksudnya. Wahya al-wawu. Yaitu wawu nanti kami gambarkan nanti. Wa'uwidu anha ha'uta'ani. Setelah wawunya dibuang, diganti dengan apa? Hak ta'nis. Hak ta'nis berarti kan tak marbutoh itu. Nah, aslinya kan bentuknya kayak hak itu, dikasih titik di atasnya. Walaysa lahu jam'u taksir, dan dia tidak memiliki jam'u taksir. Paham ya? Nah, jadi barakallahu fikum, tidak dikenal untuk masalah sinun ini. Nah, barakallahu fikum, menurut orang Arab, jam'u taksir yang mu'rab dengan harakat. Nah, jadi nanti dia itu nanti mu'rabnya dengan wawu dan misalnya serupa dengan apa? Jamak mutaqaddim salim, tapi bukan jamak mutaqaddim salim ya. Mulhaq. Naam. Tapi jamak taksir padahal mulhaq itu loh. Kita lihat. Walaysa lahu jamak taksir. Dia enggak punya jamak taksir ya, afwan. Enggak, dia tidak punya jamak taksir, bukan jamak taksir, tapi mulhaq bi jamak mutaqaddim salim. Naam, bukan jamak taksir tapi mulhaq bi jamak mutaqaddim salim. Wa mithlu dzalik nanti kami jelaskan nanti. Dan yang semisal dengan itu, izzatun, izin. Naam. Izin. Nah, izzatun izin wa izin, izzatun itu mufradnya, namanya izin. Wa izun. Wa mi'atun wa mi'in. Qala ta'ala 'anil yamini wa 'anil shimali izin. Fa izin hal mansub bil ya. Izin itu adalah hal yang dia itu mansub dengan ya. Artinya apa? Kita lihat nanti. Li'annahu mulhaq bi zamn taqad salim. Izin adalah hal, sebab kita lewat dalam durumiyah, hal itu apa? Mansub mesti. Hal itu mesti apa? Mansub. Yang sering diartikan dalam keadaan. Wal makna annahum jama'atun an yaminin an yaminir rasul wa an shimalih. Maksudnya adalah apa? Maksudnya mereka adalah sekelompok. Mereka itu adalah apa? Jama'ah. Dari kanannya rasul dan dari kirinya rasul. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Syahidnya seperti ini barakallahu fikum. Biar tambah jelas nanti ya. Nah, sanabun. Nah, kemudian barakallahu fikum atau sebelum diubah menjadi sanatun, artinya sanahun. Sanabun. Sanabun menjadi sanahun. Nah, kemudian lam fi'ilnya yang mana? Kan ini fa'ala. Ya enggak? Ini diurutkan ini ya kan? Nah, dibuang lam fi'ilnya, dibuang lamnya. Lamnya berarti dibuang ininya. Dibuang ininya. Hanya buang. Setelah dibuang, diganti apa? Tak marbutoh. Sanatun. Paham ya? Nah, jadi sanatun itu kalau di jamak langsung, jamak muannats, jamak muannatsain juga bisa. Sanatun, sanawatun. Ya kan? Sanawatun menunjukkan bahwasanya aslinya taknya itu wawu. Buktinya ketika di jamak muncul sanawatun. Wawunya muncul enggak? Sanawatun. Tapi kalau di jamak dengan jamak yang serupa dengan jamak mudzakkar salim bisa. Ngam, sanatun, sinun, sinin. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Jadi ternyata sanatun jamaknya sanawatun, artinya tahun. Sinun jamaknya sininun, atau nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum, atau sinun. Tergantung kalau dia itu marfu sinun. Kalau dia itu masuk atau majrur sinin, seperti jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Apa maksudnya ya? Jadi ketika beliau menyebutkan wasinun wa babuh, dan seperti sinun dan bab-babnya, maksudnya yang bab serupa dengan sinun. Sinun, idun, izun, sama enggak? Sama, intinya setiap isim sulasi yang dibuang lam fi'ilnya kemudian setelah dibuang diganti tak marbutoh. Paham ya? Idawun jadi idatun. Sanawun jadi sanatun. Ya enggak? Nah. Paham ya soalnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa ahlun. Ahlun artinya apa ahlun? Keluarga. Ya enggak? Ahlun. Aina ahluka ya akhi? Aina ahluka? Di mana keluargamu? Nah, ahlun berarti jamaknya. Nomor 4 perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Nomor enggak sebutkan maknanya ya, cuman ahlun itu maknanya adalah apa? Ahlun itu. Ahlun itu jamak dari ahlun artinya keluarga. Mafhum ya? Na'am barakallahu fikum. Di dalam nushah yang lain adalah tambahan wabil. Wabilun. Kalau wabilun itu jamak dari wabil yang artinya adalah al-matar al-ghazir, hujan yang nam al-matar asyadid, itu hujan yang deras. Naam. Iliyun. Nah, iliyun apa iliyun itu? Nama surga, ya enggak? Surga iliyun itu enggak surga yang tinggi kan? Nah, iliyun itu apa? Jamak mudzakkar salim atau bukan? Bukan, tapi mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Dia diikutkan seperti jamak mudzakkar salim. Wa ma adraka ma iliyun, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Wa ma adraka ma iliyun. Nah, iliyun itu apa? Kita lihat nomor 5 itu. Iliyun ismun li a'lal jannah, nama untuk surga yang paling tinggi. Paham ya? Nama untuk apa? Untuk surga yang paling tinggi. Masya Allah. Iliyun. Paham ya? Sehingga iliyun, iliyin, iliyin. Mafhum insya Allah? Ini semuanya yang diilhakkan, yang diikutkan seperti jamak mudzakkar salim. Tapi ingat-ingat ya, bukan jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ada orang misalkan, orang baru datang loh. Ada santri baru datang. Tanya, mas mukanya akhir siapa namamu? Ismi Isrun. Ismi Isrun. Namaku Isrun. Berarti Isrun ini apa ini Arabnya ini Isrun? Paham ya? Isrun ini Arabnya apa? Arabnya mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Paham ya? Ada orang Isrun, ya mungkin aja ya, namanya, nama orang kan macam-macam istilahnya ya. Nah, mas muka, satu orang badan ya, ismi Zaidun. Nah, satu orang tapi membuat nama dengan nama jamak. Ismi Zaidun, berarti az-Zaidun itu walaupun untuk satu orang dikatakan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim, karena untuk satu orang. Mafhum soalnya ya, sebagaimana kemarin sudah kita lewati, kalau ada perempuan misalkan, mas muki ismi muslimatun. Ismi muslimatu, enggak boleh tanwin ya afannya. Kalau nama perempuan boleh tanwin ya. Ismi muslimatu. Berarti muslimatu di situ bukan jamak muannats salim tapi mulhaq bi jamak muannats salim. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya nahwu. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba. Naam. Dan jangan atau hendaknya orang yang memiliki keutamaan di antara kalian tidak bersumpah dan memiliki keluasan harta untuk tidak bersumpah. Untuk tidak bersumpah apa? Na'am barakallahu fikum, untuk tidak memberikan na'am nafkah kepada kerabatnya. Ini kisahnya panjang ya, kisahnya na'am barakallahu fikum teguran kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu bisa dilihat di dalam na'am Sirah Nabawiyah itu ya. Cuman syahidnya di sini barakallahu fikum adalah lafaz ulil qurba. Na'am, ayyutu ulil qurba. Nah, uli di situ kedudukannya barakallahu fikum wa hafizakumullah mansub tanda nasabnya dengan apa? Dengan ya niyabatan al-fathah, maf'ul bih dia. Paham ya? Na'am barakallahu fikum wa na'am seperti itu. Jadi, na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am syahidnya ulu atau uli itu ya seperti itu. Di Arab seperti jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Mafhum salah ya? Nah, berikutnya. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Uli, majrur enggak itu? Majrur, ada lamnya. Li ulil albab. Di Arabnya semuanya ada di bawahnya, bisa di Arab sendiri ya. Untuk meringkas waktu, namun yang kami ambil syahidnya intinya li ulil albab. Lamnya harfu jar. Mabniun alal kasri. La mahala min i'rab. Uli ismun majrurun bilam. Wa alamatu jarrihi Alia niabatan al kasrati li anahu mulhaq bidzam'il mudzakkar salim wa huwa mudhaf al albab mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamat jarhi al kasrah al zahirah fi akhirih. Naam. Walhamdulillah rabbil alamin, syahidnya al alamin. Ya enggak? Dia majrur atau mansub? Akhizullah al alamin itu majrur sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ingat-ingat, mudhaf mudhaf ilaih, mudhafun mudhafun ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Yang itu aja. Naam. Setiap yang disandari itu mudhaf ilaih pasti majrur. Paham ya? Setiap mudhaf yang disandarkan tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan al. Naam. Kita gunakan ibarat ungkapannya al itu ya. Karena ungkapan yang tepat al, karena al itu diringkas. Sebagaimana antum mengatakan hal, bal, antum mengucapkan ha walam atau hal? Hal. Ba walam atau bal? Bal. Al itu sama aja. Paham ya? Daripada alif walam, al. Walaupun boleh-boleh, enggak ada larangan. Paham ya? Enggak ada larangan. Naam. Kita lihat sini. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinin. Syahidnya sinin sini. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina. Nah, sinin sudah kita lewati tadi ya. Jamak dari sanawun. Sanawun dibuang wawunya diganti tak marbutah sanatun. Paham ya? Ya artinya tahun. Nah, sinin di situ posisinya nah barakallahu fikum majrur atau mansub akhizullah. Nah, majrur atau mansub? Majrur. Majrur apa majrur? Majrur atau mansub? Dia badal gitu ya, badal ngikuti sebelumnya. Sebelumnya mansub atau majrur sebelumnya? Sebelumnya itu maksudnya yang karena sebelumnya mudhaf mudhaf ilaih, ya enggak? Berarti yang dihitung mudhafnya itu loh, mansub atau majrur? Mansub, ngikuti itu. Nah, seakan-akan wala bisu fikah bim sinin, itu seakan-akan. Tahu ya? Nah, jadi sinina di situ adalah badal. Wal badal al mansub mansubun mislahu atau misluhu. Mafhum ya? Nah, barakallahu fikum. Mansub dia ya. Nah, barakallahu fikum. Mansub sebagai apa? Badal dari itu. Pada nasabnya apa? Aliya niabatan anil fathah li anahu mulhaq bil jama' mudzakkar salim. Mafhum sana ya? Berikutnya. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. 'Idhin itu bahan ejekan atau bahan olokan. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Syahidnya 'idhin di situ. Nah, berarti 'idhin sebagai maf'ul bih yang kedua. Karena ja'ala ya ja'alu memerlukan membutuhkan dua maf'ul bih. Sudah kita lewati ya. Fi'il fi'il itu terkadang butuh dua maf'ul bih, terkadang butuh satu maf'ul bih itu yang asalnya, terkadang ada yang butuh tiga maf'ul bih. Ada enggak, Mas? Fi'il kok butuh tiga maf'ul bih itu ada enggak kira-kira? Seringnya kita dengar kan satu, dua. Kok ada yang tiga itu ada enggak kira-kira? Ada? Eh? Buktikan kalau ada. Ingat enggak? Kalau satu maf'ul bih contohnya seperti apa? Darabtu Zaidan satu. Kalau dua maf'ul bih seperti dhanantu akhwatuha itu. Dhanantu Zaidan qa'iman ya enggak? Dhanantu akhwatuha semua butuh dua maf'ul bih. Nah, sekarang yang butuh tiga maf'ul bih itu ada enggak kira-kira? Yang memerlukan tiga maf'ul bih ada enggak? Apa kaidahnya? Kulus min di mana? Ikhbar. Ikhbar apa? Di mana ikhbar? Yahtaju ila? Nama fa'il atau salah maf'ulat. Ini kaidahnya ya. Setiap fi'il yang setimbang dengan af'al. Paham ya? Kemudian maknanya ikhbar. Ikhbar itu pengkabaran. Pengkabaran itu berarti mengkabarkan seperti a'lana, anba'a, akhbara. A'lana itu artinya semua sama. Itu butuh tiga maf'ul bih. Kita buktikan ya. Sekedar ngulang kembali biar enggak bingung. Karena mungkin gambaran orang tuh setahu anak itu maf'ul bih cuman butuhnya satu atau dua, kok ini butuh tiga. Ya memang ada itu loh. Ada dari sana, dari orang Arab ada itu loh. Cuman kan orang perlu kaidahnya, tahu kaidahnya atau tidak kan perlu perhatikan. Nah, sekarang setiap fi'il kullu fi'lin 'ala wazn af'ala bi makna al-ikhbar itu dia apa? Yahtaju ila salati maf'ulat. Butuh tiga maf'ul bih. Paham ya? Nah. Kita buktikan. a'lana akhbara a'lama anba'a. Masih ada lagi enggak? Di antara ini ya, ini semua artinya sama. A'lana memberitahukan, akhbara mengkabarkan, a'lana memberitahukan, anba'a mengkabarkan. Artinya sama enggak ini? Nah, timbangannya apa? Af'ala. Maknanya apa? Ikhbar, pengkabaran. Ini butuh tiga maful bih, kita buktikan. Diuraikan ya, pakai a'lana. A'lana Muhammadun Zaidan Amran Qa'iman. Ini buktinya ini. Artinya Muhammad telah mengkabarkan kepada Zaid bahwasanya Amr berdiri. Ini kan atau bilang ya akan maknanya akan cocok. Wah, masa ketiga ya kebanyakan katanya. Coba dua aja ya, enggak tepat. Kita lihat. Muhammad mengkabarkan Zaid kepada Zaid bahwasanya Amr. Amr kenapa? Masih kurang kan? Tambah satu, kok iman. Jadi ini maf'ul satu. Ini maf'ul 2, ini maf'ul 3. Nah, ingat-ingat kaidahnya ya. Nam kullu fi'lin ala wazn af'ala bi makna al-ikhbar. Setiap fi'il yang ikut timbangan af'ala maknanya pengkabaran, seperti a'lana, anba'a, a'lama, akhbara, itu butuhnya tiga maf'ul bih. Buktinya contohnya a'lana Muhammadun Zaidan Amran qa'iman. A'lana fi'il madhi, Muhammad fa'il, Zaidan maf'ul awal, Amran maf'ul tsani, qa'iman maf'ul tsalits, maf'ul yang ketiga. Lah kok enggak bisa kalau qa'iman hal bagaimana? Ya enggak cocok. Hal itu jatuh setelah apa? Setelah kalam yang sempurna. Nah, kalam sebelumnya sempurna enggak tanpa qa'iman? Enggak sempurna gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi qa'iman ini penyempurnanya sebagai maf'ul yang ketiga. Paham soalnya ya? Nah, ini. Atau muncul jumpai seperti ini. Nah, barakallahu fikum, fi'il-fi'il seperti ini yang maknanya khabar ini butuhnya tiga maf'ul lebih. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, butuhnya tiga maf'ul lebih. Kita lanjutkan lagi. Nah, syahidnya apa barakallahu fikum syahidnya tadi? Syahidnya idin di situ maf'ul yang kedua karena ja'ala ya ja'alu. Nah, barakallahu fikum yang maknanya adalah ittakhadha yattakhidhu menjadikan itu butuh dua maf'ul lebih. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan olokan. Paham itu maksudnya ya? Naam barakallahu fikum, antum perhatikan baik-baik di situ. Naam. Al-Qur'ana sebagai maf'ul yang pertama. Idzin maf'ul yang kedua. Yang namanya maf'ul itu mansub atau majrur? Maf'ul itu setiap maf'ul marfu' atau mansub? Mansub. Tanda nasabnya di situ dengan apa idzin? Dengan apa tanda nasabnya? Fathah atau ya? Dengan ya ya. Karena jamak mudzakkar salim atau mulhaq? Mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah. Berikutnya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syahidnya wa ahluna. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syaghalatna syaghalat fi'l madhi. Fi'lun madhin mabniyun fathin la mahala lahu i'rab wa ta ta'utanis as-sakinah mabniyun sukun la mahala lahu minal i'rab. Wanna syaghalatna wanna dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih muqaddam. Dia maf'ul bih yang didahulukan. Mana fa'ilnya? Amwalu. Amwalu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa lam tara fihi dhammah dhahir al akhri wa wa mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabniyun sukun fa najarin mudhafun ilayh. Wa ahluna wa wa atifah. Ahlun ma'tuf ala ma qablah wal ma'tuf wa al marfu' marfu'un mislahu. Wa alam tara fihi al waw niyabatan. Ya kan? Wa al tara fihi al waw niyabatan 'ala dhammah li annahu mulhaq bil jam' mudhakkar salim. Wa wa mudhaf wa na dhamirun muttasilun mabniyun sukun fi mahali jarin mudhafun ilai. Maksudnya ya, i'rabnya bisa dilihat di bawahnya itu. Kami baca tepat tinggal antum lihat sendiri nanti ya karena meringkas waktu biar cepat selesai. Nah, berikutnya. Min ausati ma tut'imuna ahlikum. Posisi yang pertama ahlun marfu, ya enggak? Nah, sekarang posisi yang kedua ahliikum apa? Man mansub. Ya enggak? Min harfu jar, ausati majrur dengan min, tanda jarnya kasrah. Ya enggak? Ma tut'imun manya ma mausulah. Manya ma apa? Manya ma mausulah. Na'am barakallahu fikum. Jadi na'am, jadi nanti takdirnya seakan-akan min ausati alladzi tut'imun ahliikum. Maksudnya ya, manya ma mausulah itu na'am. Yang artinya anaknya, yang maknanya apa? Mana yang na'am. Min ausati ma tut'imuna ahliikum. Na'am. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, itu perhatikan baik-baik. Tut'imuna sudah fi'il mudhari marfu' wa 'alam tarafihi thubutun nun li'annahu minal amsilatil khamsah wal wawu dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli rafin fa'il. Mana maful bihnya? Ahli. Ahli sebagai mafulun bih. Mafulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamat nasbihi al ya' niyabatan lil fathati li'annahu mulhaq bil jam' mudzakkar salim wa huwa mudhaf al kaf dhamirun muttasilun mabni lil dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilayhi wal mim 'alamatul jam'. Mafhum? Bisa dilihat i'rabnya di bawahnya sendiri nanti. Berikutnya ila ahlihim, syahidnya ahli, majrur di situ. Lah kenapa majrur? Didahului huruf jar. Setiap isim yang jatuh setelah inam barakallahu fikum huruf jar maka dia majrur. Kullu ismin waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri yakunu majruran. Setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Tanda jarnya dengan apa di situ? Ya. Niyabatan kasrah dan annahu mulhaq bil jam' wa ta'ala. Berikutnya inna kitabal abrari la fi'liyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin apa tadi? Nama tingkatan surga yang paling tinggi. Ya enggak? Naam, illiyun itu kalau marfu. Kalau sekarang illiyin di sini majrur. Lafi, ada fi-nya kan? Lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Illiyun di situ dia marfu, rafa'nya dengan waw. Niyabatan az-dhammah li'annahu mulhaqu jama' mudzakkar salim. Mau salah? Paham belum insyaallah. Nah, berikutnya qala al muallif asbahullah i'rabul asma'is sittah. I'rab nam asma'us sittah na'am. Wa amma al asma'us sittah adapun asma'us sittah, asma'us sittah isim-isim yang enam, abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumarin, hanuk. Coba sebutkan. Abuka, akhuka, fuka, zumarin, hanuk. Ipar. Ipar hamuk abuka akhuka hamuki fuka zumalin hanuka itu asma sittah. Nah sekarang kita bahas masalah itu asma sittah bagaimana i'rabnya. Wa amman asma sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tudaru bil ya. Adapun asma sittah dia dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya, bisyarti dengan syarat. Syarat itu kita lewati semuanya dalam durumiyah itu. Nah jadi nanti rafa'nya dengan apa? Waw, nasabnya dengan alif, jaran ya. Ja'a abuka ra'aitu abaka maratu bi abika. Begitu aja. Naam, syaratnya kita lihat. Syurutu i'rabiha bil huruf. Syaratnya i'rabnya asma sittah dan huruf. Kita lihat syaratnya. Pertama, antakuna mudhafatan, harus mudhaf dia itu. Harus mudhaf. Naam, tapi mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Paham ya? Mudhafnya pada semua dhamir silahkan tafadhal, enggak ada larangan. Tapi kalau mudhaf ya mutakallim tidak boleh karena nanti kembali ke i'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah. Ya enggak? Za'a abi. Nah, mudhafnya pada apa itu? Abi, ya mutakallim. Nah, boleh mudhaf pada selain ya mutakallim. Abuka, abuki, abukum, abuhu, abuha. Lah, bahas enggak masalah. Tapi kalau ya mutakallim mamnu', enggak boleh. Maksudnya enggak boleh di'rab dengan huruf nanti. Nah, kita lihat antakuna mudhafatan, syarat pertama hendaknya dia mudhaf. Fa in ufridat anil idhafah, kalau seandainya dipisahkan, disendirikan dari idhafah, maksudnya dia tidak mudhaf. U'ribat bil harakatiz zahirah, dia akan di'rab seperti semula harakatnya, harakat yang nampak. Nahwu walahu akhun. Akhun di situ ada mudhafnya enggak? Enggak ada. Sehingga rafa'nya dengan dhammah, semufrad. Kemudian berikutnya wa innalahu aban. Aban juga mansub dengan fathah tanda nasabnya karena tidak mudhaf. Wa banatul akhi, al-akhir itu juga majrur dengan kasrah karena tidak mudhaf. Syarat pertama harus mudhaf. Ja'a abuka, mudhaf enggak? Na'am. Ra'aitu akhaka, mudhaf. Martu bi akhika, mudhaf. Mafhum insyaallah? Na'am. Berikutnya. Kita lewati semuanya dalam jurumiyah ya. Na'am. Allahumma musta'an. Wa antakuna idhafatuha li ghairi al-mutakallim, syaratnya hendaknya. Wa antakuna idhafatuha, hendaknya penyandarannya atau sandarannya itu atau mudhafnya itu li ghairi al-mutakallim, kepada selain ya mutakallim. Berarti mafhumnya kalau mudhaf kepada ya mutakallim tidak bisa di'rab dengan huruf lagi. Nah, i'rabnya dengan apa? Harakat muqaddarah seperti itu. Da'a Abi. Nah, Abi di sini rafa'nya dengan apa? Dhamma muqaddarah. Ra'aitu Abi. Marartu bi Abi. Sehingga enggak bisa di'rab dengan huruf. Mana wawunya? Mana alifnya? Nanya-nanya enggak ada. Ya di sini ya mutakallim. Oleh karena itu syarat asma'us sittah itu di'rab dengan huruf, ha? Turfa bil wawi wa tunsab bil alifi wa tujar bil ya'i, syaratnya apa? Harus mudhaf. Itu pun mudhafnya kepada selainnya mutakallim bebas, enggak harus abuka, enggak harus. Abuki boleh enggak abuki? Boleh enggak? Abuki gitu. Boleh enggak? Kan di tulisannya abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin, kakak-kakak semua kan itu. Kalau abuki boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Astagfirullahaladzim. Boleh enggak abuki itu? Boleh. Intinya bukan ya mutakalim itu. Kalau abuhu, abuha ya bebas, enggak masalah. Yang penting bukan abi gitu loh. Kalau abi ini baru enggak boleh. Karena ya mutakalim. Paham belum? Nah, abuhunna, boleh enggak abuhunna? Abuhunna. Boleh, karena bukan ya mutakalim. Intinya antum lihat, setelah abu itu ya mutakalim atau bukan? Nah, kalau ya mutakalim berarti enggak boleh kembali ke sini. Karena harokannya kan nampak nanti. Sekarang kita membahas apa? Kapan asma'us sittah itu isim-isim yang enam di'irab dengan huruf. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika, wawu alif dan ya'nya itu munculnya kapan itu? Nah, selama dia mudhaf kepada selain ya mutakallim. Abuhu, abahu, abihi, enggak masalah. Abuha, abaha, abiha, enggak masalah. Yang dilarang itu abi. Kenapa dilarang? Maksudnya dilarang itu maksudnya dilarang meng-i'rab dengan huruf lagi. Kalau bolehnya boleh, enggak ada larangan. Abi boleh enggak? Boleh. Tapi i'rabnya itu tidak dengan huruf lagi, tapi dengan dhamma muqaddarah. Ja'a abi, ra'aitu abi, martu bi abi. Naam. Yurfa' bi dhamma muqaddarah, yunsab bil fathah muqaddarah, yujar bil kasrah muqaddarah. Mana' min dhuhuriha istighal mahalli bi harakatil munasabah. Naam. Kita lihat. Fa'in udhifat ilalya u'ribat biharakatin muqaddaratin, ya enggak? Kalau seandainya disandarkan, dimudhafkan kepada ya, ya mutakallim maksudnya, niscaya dia akan di'irab dengan harakat muqaddarah. Harakat yang disembunyikan. Alama qoblal ya. Tapi harakatnya itu sebelum ya mutakallim. Jadi perhatikan baik-baik. Da'abi, ini harakat yang ada pada, yang harakat yang terletak di bawah ba ini. Da'abi. Ini bukan harakat kasriyah. Da'a abi, perhatikan ya. Harakat kasrah yang ada di bawah ba ini bukan harakat asliyah. Tapi harakat apa? Munasabah. Harakat untuk munasabah, menyesuaikan, mencocokkan. Yang cocok dengan ya itu harakat apa? Kasrah. Lah harakat aslinya mana? Sembunyi, enggak berani nampak. Kenapa enggak berani nampak? Karena kalau nampak enggak boleh gitu loh. Terus gimana nampak kok enggak boleh? Karena kalau nampak nanti sibuk tempatnya itu. Karena satu huruf ini, yang namanya satu huruf ya misalkan ya, ba ini enggak mungkin menerima harokat dan dibaca dalam satu ketukan, enggak mungkin. Mungkin enggak? Susah enggak dibaca? Hah? Susah apa enggak bisa? Susah apa enggak bisa nih jawab ini? Bukan susah. Bukan susah ya, enggak bisa. Kalau satu ketukan langsung, coba dong. Biba, dua ketukan. Ba, satu tok yang terbaca. Bi, satu tok yang terbaca. Lo langsung itu. Biba. Itu dua ketukan. Kecuali kalau harakatnya apa? Sama. Kalau sama bisa. Ban, bin, bun. Ya enggak? Bun, dua harakat, domatain. Ban, dua harakat, fathatain. Bin, satu ketukan juga itu. Dua harakat, kasratain. Dua kasrah. Tapi kalau satu huruf menerima dua harakat yang sama, dibaca dengan satu ketukan, enggak bisa. Berarti mafhumnya kalau dibaca dengan dua ketukan mungkin. Paham ya? Tapi kalau satu ketukan enggak bisa. Oleh karena itu barakallahu fikum perhatikan baik-baik ja'a bi ini harakatnya bukan harakat asli. Ya harakat asli mana? Sembunyi, sembunyi. Sebelumnya amat akalnya masih seakan-akan ini, seakan-akan. Nah, ini. Tidak mengalami apa? Penampakan di situ. Nah, yang nampak cuman harakat kasrah. Ini pun bukan harakat asli tapi harakat munasabah, menyesuaikan ya. Mafhum? Nah, ini sekedar penjabaran sedikit mengenai ya mutakalim biar enggak bingung nanti. Ini harokatnya harokat asli loh bukan? Harokat asli loh nampak kok katanya. Bukan asli. Harokat di sini bukan harokat asli tapi harokat pengganti atau harokat istilahnya apa? Munasabah. Harokat yang menyesuaikan ya ini. Karena huruf ya yang sesuai harokat dhamma atau fathah? Kasrah. Karena huruf wawu yang sesuai harokat kasrah atau dhamma? Dhamma. Huruf alif yang sesuai kasrah atau dhamma? Fathah, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Insyaallah paham ya? Naam. Ambil dikit lagi. Nahmu inna hadza akhi. Inna hadza akhi. Nah, inna hadza akhi akhir di sini barakallahu fiikum. Posisinya naam dia naam barakallahu fiikum habibakumullah bersambung dengan ya mutakalim. Bersambung dengan apa? Ya mutakalim dan posisinya sebagai khobar inna. Karena inna nanti dan sudah kita lewati dan sudah kita perkenalkan ya inna itu memiliki saudara-saudara perempuan inna. Dan saudara perempuan inna amalannya kerjaannya persis seperti inna, enggak pernah berubah sama sekali. Ya enggak, Mat? Enggak pernah berubah sama sekali. Mau di Jawa, di luar Jawa sama saja. Di dalam negeri, luar negeri sama saja amalannya gitu tiap harinya. Apa amalannya? Inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudara perempuannya itu amalnya sama saja amalannya itu. Enggak pernah berubah sama sekali. Sudah pernah kenalan kan? Sudah pernah kenalan belum? Sudah pernah kenalan, sip. Sudah pernah kenalan di Jurumiyah waktu itu. Inna wa akhwatuha. Itu antum mau di luar negeri dalam negeri sama saja. Di Jawa luar Jawa amalannya yang nama inna ya gitu-gitu aja amalannya. Apa amalannya? Antum-antum bismillah. Naam, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia itu menasabkan isim merafa'an khabar. Inna Zaidan qa'imun. Paham ya? Kalau kana lawannya. Kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana Zaidun qa'iman. Itu juga punya saudara perempuan nanti kita kenalkan lagi. Sudah pernah kenalan di Jurumiyah, di Mutamimah nanti ngulangi murojaah kenalan lagi dengan inna dan saudara-saudara perempuannya. Paham ya? Kemudian kana dan saudara-saudara perempuannya. Ada zona lagi punya saudara-saudara perempuannya yang masing-masing kerjaannya beda-beda namun tidak pernah berubah kerjaannya. Paham ya? Tidak pernah berubah kerjaannya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Inna harfun nasbin wa taukidin mabniyun 'alal fathhi la mahalal i'rab. Hadza ha'nya li tanbih. Hadza ni ha'nya tanbih. Tanbih itu maksudnya tanbih sami'anil ghaflah, memperingatkan pendengar dari kelalaian. Jadi ketika anak ngomongin misalkan za kolamun, ini pena. Santai aja kan? Tapi kalau hadza, ketika dengar hadza itu, dengar ha itu rasa itu istilahnya terasa tergugah itu. Itu namanya tanbih namanya. Bahasa Arab itu bukan dari kami ya, bukan dari kami itu hak tanbih itu. Hak tanbih, tanbih tanbihus sami' anil ghaflah, memperingatkan pendengar dari kelalaian. Naam. Jadi ketika orang ngomong za kolamun, santai aja. Tapi kalau hadza kolamun, ketika dengar lafaz ha itu sudah tergugah langsung, oh ini pena. Apa maksudnya ya? Naam. Jadi ha tanbih. Terus mana isim isyarahnya? Za itu. Za ismu isyarah mabniun 'ala sukun fi mahali nasbin isim inna. Khabarnya mana barakallahu fikum? Khabarnya adalah akhin. Khabar inna marfu atau mansub? Marfu wa 'alam tarafihi. Naam dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya mutakallim man amdhur ya ishtighal mahalli bi harakatil munasabah. Sudah kita lewati semuanya. Wa mudhaf ya dhamir muttasilun mabni sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Naam barakallahu fikum. Allahul musta'an. Naam, dua syarat masih tersisakan, syarat untuk masalah jam. Naam barakallahu fikum asma'us sittah. Namun penjabarannya kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dua syarat yang akan menyusul. Naam, yaitu hendaknya dia mukabbaratan, itu isim yang besar, bukan isim yang nam tashir. Kemudian syarat berikutnya hendaknya dia itu mufrad, bukan jamak, bukan musanna. penjabarannya juga besok. Kemudian ada syarat tambahan lagi untuk masalah apa? Fu dan juga zu kami sebutkan, dan insyaallah taala besok diingatkan akan kami sebutkan lagi mengenai syarat-syarat yang masih terlewatkan tersebut dan sudah pernah kita lewati dalam pembahasan jurumiyah yang telah lalu. Barakallahu fikum, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nasallahu salamatal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.